إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di hari yang mulia ini, yaitu pada hari Jumat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna fil jum'ati sa'atan لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ويسأل الله خيرا إلا أعطاه." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu, لا يوافقها عبد مسلم, tidak ada seorang hamba yang muslim yang bertepatan pada waktu tersebut dalam keadaan berdiri salat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, melainkan pasti, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan dikabulkan permohonannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala biyadihi wa qulna yuqalliluha. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengisyarahkan dengan tangannya, yang maksudnya adalah waktu yang singkat yang ada pada hari Jumat, di mana seorang hamba ketika pada waktu tersebut dia gunakan untuk memohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan akan dikabulkan permintaannya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlepas dari perselisihan yang ada di kalangan para ulama dalam menentukan kapan waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut, ada yang mengatakan waktu singkat yang ada dalam hadis tadi adalah waktu di mana sang imam, sang khatib yang berkhutbah pada hari Jumat duduk di antara dua khutbahnya. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu sesudah salat asar hingga terbenamnya matahari, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Namun tentunya sebagai seorang muslim, ketika diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu dengan hari Jumat, dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak doa, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dan kebaikan, permohonan yang dia inginkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, ada satu doa yang sangat indah, ada satu doa yang sangat agung, ada satu doa yang sangat kita butuhkan, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari hati yang tidak bisa tunduk kepadamu, wa min nafsin la tashba', dan aku berlindung kepadamu dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis yang sahih tadi, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, mengajarkan kepada kita satu contoh doa yang bisa kita panjatkan pada waktu yang mulia di hari Jumat, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, yang mana empat perkara tadi tatkala ada pada diri seorang hamba, maka bencana dan kerusakan yang akan dia dapatkan, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Di dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wassalam berlindung dari empat perkara. Yang pertama, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sebagaimana yang kita ketahui, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, adalah ilmu, adalah sebuah amalan utama yang mana seorang hamba mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu, yang mana seorang hamba dimudahkan langkahnya menuju surga karena ilmu, yang mana seorang hamba dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, karena ilmu, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Semua kebaikan bermuara pada ilmu, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Namun tatkala ilmu tadi yang ada pada diri seorang hamba masuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat, dalam artian tidak diamalkan ilmu yang dia ketahui, atau dia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, bukan kebaikan, justru keburukan. Bukan manfaat yang ditimbulkan, justru mara bahaya, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang justru menimbulkan kerusakan di muka bumi padahal dia memiliki ilmu, dikarenakan ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin bisa jadi dia tidak mengamalkan ilmunya sehingga dijadikan teladan yang jelek bagi orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Mereka menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu namun tidak bermanfaat dan tidak diamalkan sebagai panutan, sebagai dalih untuk memperbolehkan kemaksiatan yang dia lakukan, dikarenakan ada sosok yang memiliki ilmu yang juga melakukan hal yang sama, namun dikarenakan tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, dia jatuh dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kerusakan demi kerusakan, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Kemudian perkara yang kedua, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut adalah, wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak bisa tunduk, dari hati yang tidak bisa merasakan khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, tempat akal manusia berada, merupakan raja bagi badan sang manusia. Ketika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Ketika hati tadi adalah hati yang berpenyakit, hati yang jahat, hati yang rusak, bahkan hati yang mati, maka seluruh anggota badannya pun akan menimbulkan kerusakan wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyakum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad manusia ada sekerat daging. Apabila daging tadi baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Dan apabila hati tadi adalah hati yang rusak, hati yang jahat, maka rusaklah semua anggota tubuhnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Ilmu yang mulia bersarang pada hati seorang hamba. Keimanan yang kokoh itu ditanam dalam hati seorang hamba. Keyakinan yang kuat, tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada hati seorang hamba wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Dan tatkala hati tadi adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu, hati yang dihiasi dengan keimanan, hati yang ditanamkan padanya tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan sosok seorang hamba yang tangguh, akan menjadikan sosok seorang hamba yang kuat, yang sabar, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan seorang hamba yang memberikan kebaikan dimanapun dia berada wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Sebaliknya, tatkala hati tadi tidak dipenuhi dengan ilmu, justru dipenuhi dengan kegelapan, kejahilan. Tatkala hati tadi dikotori dengan kemaksiatan, tatkala hati tadi justru ditaburkan padanya benih-benih kekufuran, benih-benih kebid'ahan, benih-benih kemunafikan, maka lihatlah wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, dampak dari hati tersebut akan membuahkan sosok manusia yang tidak membawakan kebaikan dimanapun dia berada wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, akan menjadikan sosok manusia yang tak ubahnya seperti syaitan la'anahullah. Hakada ikhani fidina a'azzani Allah wa iyakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس كوم مسلمين أعزني الله وإياكم. Perkara yang ketiga yang disebutkan dalam hadis di atas, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya, adalah wa min nafsil la tashba', dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Ketika jiwa seorang hamba ikhwani fillah azani Allah wa iyakum tidak merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tadi, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, adalah hamba yang merugi di dunia dan di akhirat. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syams. Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan banyak sumpah, lebih dari 10 sumpah, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang tentunya disepakati tidak ada yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa bersumpah sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha benar, yang pasti akan kita benarkan ucapannya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan pernyataannya dengan sumpah. Bahkan tidak cukup 1, 2, 3 sumpah, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah lebih dari 10 kali untuk menyatakan kepada hamba-hambanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung hamba-hamba yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi hamba-hamba yang mengotori jiwanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, salah satu bentuk jiwa nafsu yang sudah terkotori adalah nafsu yang tidak pernah merasa puas, adalah nafsu yang tidak dijinakkan dengan rasa qanaah dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah nafsu yang dibimbing wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum dengan bimbingan tamak, dengan bimbingan rakus terhadap dunia dan isinya, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Dan benar kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba memiliki jiwa yang tidak bisa ditundukkan, jiwa yang tidak pernah merasa puas, jiwa yang rakus dan tamak, dia akan melakukan segala cara, segala upaya dengan apa yang dia mampu, tanpa melihat halal dan haram, tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terjang segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggapai apa yang dia inginkan, wahai kaum muslimin na'zani Allah wa iyyakum. Bahkan tidak segan-segan dia membunuh saudaranya, memutus tali silaturahim hanya demi memuaskan nafsu jiwanya yang tidak pernah puas, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Dan perkara yang keempat, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya, wa min da'watil la yustajabu laha, Rasul berlindung dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya doa, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, adalah senjata utama seorang hamba untuk selamat dunia dan akhiratnya. Bayangkan tatkala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, namun tidak didengarkan doanya. Bayangkan wahai kaum muslimin, tatkala kita memanjatkan doa kita, permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak didengarkan, kepada siapa kita akan meminta? Lalu siapa yang akan menanggung dan melindungi kita, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum? Sungguh kehancuran dan kehancuran serta kebinasaan didapatkan oleh seorang hamba tatkala doa yang dia panjatkan tidak didengarkan dan tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara penyebab doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia panjatkan pada waktu yang mustajabah, walaupun pada saat itu dia betul-betul tadarru', betul-betul khusyuk mengharap dan sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak dikabulkan, salah satu sebabnya, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, adalah memakan harta yang haram. Makanannya makanan yang haram, dihasilkan dari cara yang haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram, dihasilkan dari cara yang haram, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang haram, dari jalan yang haram, dan daging yang tumbuh pada dirinya adalah daging yang tumbuh dari harta yang haram. Wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya empat perkara yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung daripadanya adalah perkara yang menjadikan seorang hamba merugi di dunia dan nanti di yaumul kiamah, sehingga sangat-sangat pantas wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, berdasarkan kebutuhan kita untuk selamat dunia dan di akhirat, marilah kita wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyyakum, memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, terutama waktu yang hari ini kita ada padanya, yaitu hari Jumat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan anak-anak kita serta orang-orang yang kita cintai dari empat perkara tersebut yang mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita perlindungan dan memberikan kepada kita langkah yang mudah untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa, yang dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia dan di akhirat. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.